Mitra bisnis melalui tulisan terbaru di website koran internet yang bertajuk Sri Mulyani Barclay Mafia Organisasi Tanpa Bentuk, Kwik Kian Gi juga menggambarkan betapa World Bank dan IMF sangat memandang rendah pemerintah Indonesia. Bahkan ketika Megawati menjabat presiden, Sri Mulyani dipanggil untuk menjabat sebagai anggota Board of Directors IMF di Washington mewakili Indonesia. Meski Presiden Megawati menolak, namun akibat tekanan-tekanan yang dilakukan oleh lembaga pemberi hutang itu, Megawati terpaksa mengizinkan. Nah, untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, bisa Bapak ceritakan seperti apa situasi saat Presiden Megawati menolak Sri Mulyani untuk menjadi pejabat IMF, Pak? Ya, ya itu. Loh ini bagaimana? Apa benar ini? Oh, kok enak saja dia bilang. Kan mesti lewat saya, oke. Jadi belum. Kemudian confirm. Sudah tinggal berangkatnya. Lagi ke Ibu Mega ini, kok ini sekarang sudah, ini bagaimana? Oh iya, sekarang sudah ada keputusan presidennya, kepresnya. Loh, kok disetujui juga? Iya, daripada, dia bilang gitu. Jadi waktu itu Ibu Mega mengatakan daripada, lantaran ada tekanan ya Pak Kwik? Iya, daripada apa? Gak jelas, daripada rame dengan World Bank, dengan IMF gitu kan? Kira-kira kan begitu. Lantas bisa Bapak ceritakan seperti apa Bapak melihat sepak terjang World Bank dan IMF dalam menekan pemerintah kita, Pak? Itu, ya ketika saya tidak melihat dalam hal ini saya mengalami. Jadi World Bank itu tidak bisa kita lihat sebagai satu lembaga yang berdiri sendiri. Walaupun artinya itu adalah suatu lembaga yang lahirnya segala-galanya sendiri. Didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk membantu negara-negara yang hancur kena perang, antara lain Eropa ya, yang pertama kali dibantu. Tetapi pada sekarang ini institusi seperti World Bank, kemudian IMF itu di dalam kaitannya dengan Indonesia, kalau kita itu mereka selalu menyatukan sikapnya selalu satu. Jadi tidak pernah ada perbedaan pendapat antar mereka kalau berhadapan dengan Indonesia. Sehingga dengan demikian, yang saya alami, ya apa yang dilakukan oleh World Bank itu adalah pendiktean. Dan ya semua kebijakan ditentukan oleh World Bank, akan tetapi bersama-sama dengan itu. Makanya saya belakangan kan menamakannya lebih akurat dan lebih gampang, saya namakan kartel IMF. Karena yang memimpin biasanya, kalau dalam hal Indonesia yang memimpin IMF. Jadi memang membantu, tetapi yang diartikan membantu itu pun tanda tanya besar loh. Oleh karena bantuannya itu kecil. Yang terbesar adalah utang. Jadi memberi utang akan tetapi kalau sampai Indonesia tidak bisa membayar tepat pada waktunya, itu ya harus utang baru. Jadi tidak ada supelnya, tidak mau ikut bertanggung jawab. Kalau dia memperkirakan meleset, dia tidak mau bertanggung jawab itu. Sehingga kalau saya melihat sampai saat ini, mereka lebih banyak yang sifatnya menghisap lah. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.